pelajaran ini mengantarkan suara itu, ya, jangan mencari suara yang lain. Tamrinun, tamrin apa artinya tamrin? Nah, latihan. Sama enggak? Ahada. Mahada ya. Kayaknya bukunya. Di situ mahada. Mahada ya. Iya. Ada A ya. Baik, baca yang di situ. Buku bagus. Ini buku lama. Baca Rizal. Yang tamrin yang pertama. Ini tamrinnya kedua, ini kayaknya ada yang kelewat. Tamrin yang pertama, mahadza. Mahadza hadza miftahun. Mahadza itu adalah kalimat untuk bertanya. Maka untuk pemula itu diantarkan dengan ada jazakallah khair. Oh, masih ini ya, belum tamrin berarti ya. Nah, kemudian selanjutnya kalimat hadza diikuti dengan ma. Nah, ini adalah untuk istifham. Nanti boleh jadi ini tanda tanyanya enggak ada. Kalau kita sudah menemukan di tulisan atau buku-buku yang lain. Nah, di sini diantarkan dengan tanda tanya yang dituliskan di situ. Ma hadza. Ya, ini untuk bertanya. Ma hadza untuk menanyakan benda yang ada di situ. Baik, kita baca mahadza. Mahadza. Mahadza. Mahadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Naam, hadza baitun. Naam, hadza baitun. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا قميص. هذا قميص. أهذا سرير؟ أهذا سرير. لا، هذا كرسي. لا، هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ أهذا مفتاح. لا، هذا قلم. لا. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا نجم. هذا نجم. هاي. Ada yang tidak faham artinya? Kalau mahadza untuk menanyakan apa ini, seolah-olah belum diketahui. Nah, tapi kalau kalimat yang bertanya dengan ahadza biasanya disebutkan kalimat isimnya, ahadza baitun, apakah ini rumah? Maka jawabannya juga antara naam atau la. Kalau pertanyaan dengan hamzah a, ya, maka jawabannya adalah naam atau la. Seperti di ungkapan yang ada di situ, ahadza sarirun, yang ditunjukkan adalah gambar kursi. Ahadza sarirun atau ahadza baitun, nah, yang ditunjukkan adalah rumah. Kalau memang ia betul rumah, maka jawabannya naam hadza baitun. Ya, ini rumah.